السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كنا لنجدكان pembahasan kita dalam kitab ملخص قواعد اللغة العربية تأليف ونعمة di halaman 186, melanjutkan pembahasan tentang uslub dalam bahasa Arab. Kita lanjutkan uslubul igra'i wa tahdhiri, uslub igra' dan tahdhir. Ya. Pertama, al-igra'u huwa hathul mukhatabi ala amrin mahmudin liyaf'alahu wa yusamma al-amru al-mahmudu mughra bihi. Igra' adalah memberi semangat kepada orang yang diajak bicara atas suatu yang diperintahkan, ya, atau suatu perkara yang patut, ya, baik untuk dilakukan. Maka disebut juga perkara yang mahmud, yang terpuji ini, namanya adalah mughra bihi. Mughra bihi. Wa tahdhiru wa tanbihul mukhatabi ila amrin makruhin liyatajannabahu wa yusammal amru al-makruhu muhadzaran muhadzaran minhu. Sedangkan tahdzir adalah peringatan kepada orang yang diajak bicara, ya, atas suatu perkara yang tidak disenangi atau dijauh liyatajannabah, ya, untuk dijauhi, atas suatu perkara yang makruh atau tidak terpuji untuk dijauhi. Dan disebut perkara yang makruh ini yaitu istilahnya muhadzaran minhu. Wal mughra bihi wal muhadzaru minhu yu'rabani daiman ala annahuma mansubani bi fi'lin mahdhufin. Mughra bih dan muhadzaran minhu, muhadzar minhu itu kedua-duanya di'irab sebagai, ya, di'irab selamanya sebagai, ya, isim mansub dengan atau karena fi'il yang dihapus. Misal contohnya as-sidqa as-sidqa, ya, kejujuran atau tetapilah kejujuran, kejujuran. As-sidqa al-awwal, ya, as-sidqa pertama itu maf'ulun bih li fi'lin mahdhufin taqdiruhu ilzam. Ya, as-sidqa yang pertama itu i'rabnya maf'ul bih karena ada fi'il yang dihapus, takdirnya ilzam, yaitu tetapilah. As-sidqa ats-tsani, as-sidqa yang kedua, ta'kidun, ta'kidun lafzi mansubun. Ya, as-sidqa yang kedua itu taukid lafal yang dan i'rabnya mansub. Yang kedua, surul igra'i wat tahdhiri. Ya. Yang kedua, bentuk-bentuk igra dan tahdhir. Ya'ti al-igra'u wa tahdhiru fi suril atiyati. Igra dan tahdhir datang dalam beberapa bentuk seperti berikut ini. Ya. Al-hamzah al-awwal an yuzkara al-mughra bihi awil muhadzara awil muhadzara awil muhadzaru minhu mufradan. Disebutkan mughra bih dan muhadzar minhu-nya itu secara sendirian. Misal contohnya as-sidqa. As-sidqa, ya, artinya tetapilah kejujuran. Atau tahdhir al-kadziba, ya, maksudnya hati-hati dari kedustaan. Ya, terkadang datang dalam bentuk sendirian. Alba an yuzkaru al-mughra bihi aw al-muhadzaru minhu mukar, ya, mukarraran. Terkadang mughra bih dan muhadzar minhunya itu disebutkan secara berulang-ulang. Contohnya al-amanata al-amanah, itu contoh mughra, ya, artinya tetapilah amanah, tetapilah amanah. Atau al-ghadar al-ghadar, ya, hati-hati dengan pengkhianatan, hati-hati dengan pengkhianatan. Al-jim يعني أن يذكروا أن يذكر المغر به أو المحذر منه معطوفا عليه. Jadi terkadang ya mugrabih dan muhadzar minhunya disebutkan dalam bentuk atof, ya diatofkan. Contohnya as-sidqa wal ikhlas, tetapilah kejujuran dan keikhlasan. Contoh yang tahzir an-nifaqa wal khiyanata, hati-hati dari kemunafikan dan pengkhianatan. Malhudhatun, catatan. Littahdhiri, ya, litahdhiri suratun rabi'atun wahya an yuzkara al-muhadharu minhu taliyan lilafzati iya duna atfin. Tahdhir itu memiliki bentuk yang keempat selain tiga yang di atas, yaitu muhadhar min, ya minhu itu disebutkan setelah lafaz iya tanpa diatofkan. Itu yang pertama, atau diatofkan ma'au ma'tufan bil wawi, atau diatofkan dengan wawu, au majruran bimin, atau dimajrurkan dengan min. Itu contohnya ya iyyaka at-tahawun, ya iyyaka at-tahawuna. Ini contoh yang disebutkan setelah lafaz iya, iyyaka at-tahawuna, hati-hati dari sikap meremehkan. Iyaka watahau, iyaka watahauna, ini yang diatofkan dengan waw. Iyaka minatahauni, ini yang dimajrurkan dengan huruf min. Ya, artinya sama. Iyaka, hati-hati dari sikap meremehkan, atahawun. Bagaimana i'rabnya? Iyaka, iya maf'ulun bihi mabniun fi mahali nasbin li fi'lin mahdhufin. Iya maf'ul bih mabni pada posisi mansub sebagai fi'il yang di atas fi'il yang dihapus. Wal kaf harfu khitabin, kaf huruf khitab. Wat tahawuna al wawu harfu atfin, wawunya wawu ataf. At tahawuna maf'ulun bih li fi'lin mahdhufin takdiruhu ihzar. Ya, at tahawuna, ya tahawuna maf'ul bih, bagi fi'il yang dihapus takdirnya ihdar, hati-hati. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.